di apotik Pak Mahmud. Kau tersenyum tersipu, aku pura-pura malu, dan kita mulai saling tanya jawab. Malam Sabtu ku jemput, malam Sabtu ku jemput, rok minimu menyambut, rok minimu menyambut, ku ajak kau ke laut, ku ajak kau ke laut, lihat pemandangan bagus, lihat pemandangan, namanya laut, angin pasti kuenceng, rokmu berayun naik turun. Hey, salahkah aku yang jadi mau karena melihat isi dalam rokmu? Kau pun mau saat ku rayu, dan kita langsung berguling bergerak bebas di atas pasir. Bulan gak ketemu, kau tampak jadi gendut, lagi memilih susu di apotik Pak Mahmud. Ku tanya kabar, kau malah menangis sambil berbisik, aku telat 3 bulan. Hey, salahkah aku yang jadi mau karena melihat isi dalam rokmu? Hey, kenapa kau pun mau saat ku rayu, dan kita langsung berguling bergerak bebas di atas